إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Pada pembahasan sebelumnya berkaitan dengan yakni larangan bagi seorang yang akan mendatangi salat berjamaah untuk memakan sesuatu dari makanan yang berbau, baik itu berambang, bawang ataupun yang lainnya dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki bau yang mengganggu. Ada pertanyaan terkait dengan permasalahan sendawa. Apa sendawa bahasa Jawanya? Ya, kelegean. Tapi terkait dengan perkara ini, hal yang semestinya bimbingan dari syariat kita untuk seorang berupaya untuk menahannya. Ya, menahannya. Termasuk dalam hal ini ketika seorang dalam kondisi sholat, karena terkadang ya karena sendawa ini keluar aroma yang tidak menyedapkan ya dari lambung, yang ini akan mengganggu yang di sekitarnya. Saya di samping dari perbuatan ini sendiri, ini bersendawa ya di hadapan orang, termasuk di antara perkara yang bertentangan dengan adab dan bimbingan syariat ini. Dan juga dulu pernah ditanyakan kaitannya dengan sebagian parfum yang beraroma kopi, ya, itu. Apakah ini dibolehkan untuk dipakai ketika hendak sholat berjamaah? Jadi tentu kita ingat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Idza qimatis shalah tayyib wa quddima al-asya, ya, fabda'u bil asya." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika salat dikumandangkan iqamah untuk sholat, sedangkan makan malam itu sudah disiapkan, bukan seorang masih menunggu. Ya, kemudian Nabi membimbing, ya, agar ibda'u bil asya, hendaklah dia yakni mendahulukan, ya, dengan asya. Artinya kapan? Seseorang yang betul-betul berhasrat untuk makan dalam kondisi ya dia sangat butuh pada makanan itu, tertarik dengan makanan itu, maka jangan dia memaksakan diri untuk ya ikut sholat, karena dia tidak akan bisa meraih kehusyuan di dalam sholatnya ketika ingatannya terkait dengan apa makanan. Tapi oleh karena itu, hal yang tentunya sangat-sangat ya perlu untuk diperhatikan, jangan sampai kita dalam kondisi sedang sholat terganggu ya dengan bau-bau makanan. Rata-rata suka kopi, ayo ya, sehingga ya ini termasuk diantara hal yang mengganggu. Ya, maka dihindari, masih banyak aroma-aroma yang lainnya. Ayo. Ini terkait dengan parfum yang beraroma makanan ataupun minuman. Allahu ta'ala alam. Kita masuk bab berikutnya, bab tasyahud. Bab yang membahas tentang at-tasyahud. Kita baca sebelum membaca hadisnya, keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Bab tasyahud, bab tentang tasyahud. Summiya bidzalik, dinamakan demikian. Bab ini dinamakan tasyahud, lianna fihi lafdhu tasyahud, dikarenakan ya, padanya, pada hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini terdapat lafaz tasyahud. Lafaz tasyahud yakni ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dinamakan dengan ini ya, babnya bab tasmiyatu syai'i bi ba'dihi, ya, penyebutan sesuatu dengan sebagian dari kandungannya. Kenapa dengan tasyahud? Yani penyebutannya dengan tasyahud karena ini yang paling penting ya, dari apa-apa yang pada yang ada di dalamnya. Ya, jadi yang paling penting dari kandungan-kandungan yang ada di dalamnya adalah at-tasyahud. Sehingga dinamakanlah ya dengan ini. Sebagaimana terkadang ya salat diistilahkan dengan ruku', diistilahkan dengan sujud. Ya, dikarenakan ya, ruku' ataupun sujud masuk di antara yakni bagian dari salat yang paling penting. Ya, termasuk di antara bagian dari salat yang paling penting. Tapi ini asal penamaan dengan tasyahud. Kemudian wa hukmuhu, hukum tasyahud. Amma at-tasyahud al-awwal fa wajib. Wa amma al-akhir fa ruknun. Adapun tasyahud awal maka hukumnya wajib. Sedangkan tasyahud akhir yakni yang beranggai dengan salam maka hukumnya rukun. Baik. Khalid, apa bedanya wajib dengan rukun? Kesamaannya dulu, kesamaannya. Wajib dan rukun kesamaannya. Tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Jika ditinggalkan dengan sengaja akan membatalkan sholatnya. Kemudian jadi perbedaannya. Ya, bisa ditutup dengan sujud sahwi jika terlupa perkara yang wajib. Kapan sujudnya? Jika terlupa perkara yang wajib, sujud sahwinya kapan? Setelah apa sebelum? Sebelum, Hasan. Kadang kalau rukun. Maka batal salatnya, lupa loh, karena lupa. Jika tertinggal perkara rukun karena lupa maka rakaat yang terluput ya padanya salah satu dari rukun tersebut mulghah, tidak dianggap ya, sehingga rakaat yang berikutnya untuk mengganti rakaat yang terlupa tadi. Jadi tidak diperhitungkan, tidak batal karena lupa. Taib, ini ya sisi perbedaan antara wajib dengan rukun. Dengan demikian mana yang lebih kuat? Lebih tekan kan, rukun atau wajib? Rukun. Jadi pada sholat yang di situ ada dua tasyahud, tasyahud yang awal, ya, hukumnya wajib, sedangkan tasyahud akhir, ya, yakni yang berangkai dengan salam, hukumnya rukun. Kemudian wa idza lam yakun fis salati illa tashahhudun wahidun fa huwa ruknun. Apabila di dalam salat ya, tidak ada kecuali satu tasyahud saja, maka kedudukan tasyahud tersebut rukun. Ya, sebagai contoh misalnya salat subuh. Ini hanya ada satu tasyahud. Maka tasyahudnya yang ada pada salat subuh ya hukumnya rukun. Jadi ini kesimpulan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terkait dengan hukum dari tasyahud, baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Tapi kita baca hadisnya. Al-hadithul awal an Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tashahhudan kaffi baina kaffayhi kama yu'allimuni surata min al-Qur'an. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamani, yani mengajariku. Al-Imam Ibn Utsaimin pada kitab beliau Tanbihul Afham menjelaskan bahwa maksud allamani di sini yani laqqanani. Laqqanani maknanya mentalkinku. Mentalkin artinya memperdengarkan untuk kemudian disuruh untuk mengikuti. Memperdengarkan untuk kemudian yang mendengar disuruh untuk mengikuti. Ini namanya talqin. Dan diingat di sini terkait dengan mentalkin jenazah. Ya. Kapan dilakukan talqin? Ketika masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal ya, sepakat ya. Ayo. Karena sebagian muslimin ada yang mayitnya sudah ya ditutup dengan tanah baru ditalqin. Ya. Nah, ini keliru. Baik. Dan namanya talqin ini adalah memperdengarkan untuk diikuti. Jadi yang mendengar disuruh mengucapkan. Sehingga ketika seorang mentalkin orang yang akan meninggal, ya, kama fil hadis laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi kita perdengarkan ini, kemudian si orang yang akan meninggal tersebut disuruh untuk mengucapkan. Apa ucapannya? Sebagaimana yang diajarkan di perintah oleh Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Lafaz mauta di sini artinya orang-orang yang akan meninggal, bukan yang sudah meninggal. Dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, bukan dengan kalimat Allah. Ya. Sebagian orang ya mengatakan nanti kalau kepanjangan malah enggak sampai, baru sampai la ilaha. Kok terus meninggal gimana? Nanti jadi ateis. Jawabannya, ya kita berjalan sesuai dengan yang dibimbingkan syariat. Siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengucapkannya, maka dia akan bisa. Dan semuanya bergantung kepada amal-amal yang telah dia tempuh sebelumnya. Ya, seorang yang benar-benar cinta kepada Allah, taat kepadanya, ya, dia tidak akan mengalami kesulitan untuk mengakhiri kehidupannya dengan ucapan kalimatut tauhid ini. Ya. Bahkan di kalangan para ulama rahimahumullah, ya, ketika sebagian di antara mereka mengunjungi gurunya, ingat saya Al-Imam Abu Zur'ah ya, rahimahullah, ketika beliau dalam kondisi sakit keras, murid-murid ini minder untuk mengingatkan beliau, mentalkin beliau dengan ucapan la ilaha illallah. Akhirnya sebagiannya berusaha untuk memancing ya, dengan sanad subhanallah ya. Jadi haddatsani fulan ibn fulan qala, sampai kemudian digilir begitu ya. Ya. Sampai pada giliran Al-Imam Abu Zur'ah ini sedang sakit ya. beliau dapat giliran matan hadisnya. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala wafatkan ketika itu. Ini menunjukkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah, Allah mudahkan untuk mengakhiri hidupnya dengan ya, kalimat yang agung ini. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar betul-betul kalimat ini menjadi sesuatu yang kita agungkan di dalam hati kita, kita laksanakan di dalam ya, sisi-sisi kehidupan kita. Kemudian kama yu'allimuni surata minal Qur'an, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajariku, yaitu mentalkinku satu surat dari Al-Qur'an. Jadi diajarkan betul-betul, diperhatikan lafaz-lafaznya hingga betul-betul tepat. Kemudian Ibnu Mas'ud memberikan gambaran bagaimana keadaan Nabi ketika mengajari beliau. Kaffi baina kaffaihi, dalam keadaan telapak tanganku, ya, di antara kedua telapak tangannya. Jadi Nabi demikian perhatian ketika mengajari Ibnu Mas'ud sampai dipegang telapak tangannya. Dan ini ya memberikan asar pengaruh yang demikian kuat terhadap orang yang diajari, yang menunjukkan bagaimana kasih sayangnya seorang pengajar, seorang guru terhadap yang diajarinya. Oleh karena ini sampai Ibnu Mas'ud teringat betul bagaimana keadaan Nabi ketika mengajari beliau lafad-lafad tasyahud ini. Kemudian beliau menyebutkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian wa fil lafzin, di dalam lafaz yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qa'ada ahadukum lis-salat falyakul at-tahiyatu lillah. Apabila salah seorang di antara kalian duduk ya dalam rangka melaksanakan salat, falyakul, hendaklah dia mengucapkan at-tahiyatu lillah dan selanjutnya. Jadi wadzakaruh, artinya kemudian beliau melanjutkan ya kelanjutan dari lafaz tasyahud ini, wa fihi ya, di mana di dalamnya pada lafaz yang lain Nabi menyatakan fa innakum, maksudnya kalian, idza fa'altum dzalika, jika kalian melakukan yang demikian, yakni membaca tasyahud, faqad sallamtum ala kulli abdin salihin fis samai wal ard, maka sungguh kalian telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba yang salih ya, baik mereka yang ada yang menghuni langit, demikian pula yang menghuni bumi. Jadi mencakup hamba-hamba yang salih dari kalangan para malaikat ya, yang menghuni langit, kemudian demikian pula Bani Adam ya, manusia-manusia yang salihnya. Ini sekali lagi disifati dengan salih, artinya bukan seluruh Bani Adam tetapi mereka yang salihnya. Demikian pula dari kalangan jin ya, yang muslimnya. Mereka semua ya mendapatkan salam ya dari orang-orang yang mengucapkannya ketika salat ini. Baik yang dituju dengan salam dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya, mereka dalam keadaan ya melakukan ibadah ataupun dalam keadaan tidur ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita keutamaan dari orang-orang yang saleh, sampai pun ketika mereka dalam keadaan tidur ada di antara hamba-hamba Allah yang sedang salat, maka mereka yang tidur pun mendapatkan salam dari orang yang salat ini. Sebagaimana kita ketahui wasalam, ya, termasuk di antara bentuk-bentuk doa memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keselamatan kepada yang ditujukan padanya salam tersebut. Kemudian wa fihi, ya, di dalam riwayat yang lain tersebut juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Hendaklah dia, yakni seorang yang salat, ya, yang dia duduk membaca doa tasyahud, ya, setelahnya silakan hendaklah dia pilih dari masalah, masalah ini maksudnya permintaan doa, ya, yang dia inginkan untuk dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa termasuk di antara tempat-tempat yang diharapkan, ya, untuk doa, ya, mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, setelah membaca tasyahud. Ya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada permasalahan ini beliau menjelaskan bahwa kesempatan ini, ya, ini ada pada tasyahud awal, ya, sebagaimana pada tasyahud akhir. Adapun perkara tasyahud akhir maklum, ya. Adapun berkaitan dengan tasyahud awal dikarenakan keumuman lafaz hadis ini mencakup di dalamnya tasyahud awal. Jadi jika seorang mungkin salat sendirian atau berjamaah, masih ada kesempatan untuk dia bisa berdoa selain dari doa tasyahud, maka silakan dia lakukan doa yang paling dia inginkan, yang paling dia harapkan untuk Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Dan tentu sebaik-baik doa adalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena paling mencakup kemaslahatan seorang hamba, baik maslahat yang sifatnya dunyawiyah, lebih-lebih maslahat yang sifatnya diniyah terkait dengan kebaikan akhiratnya. Tapi kita membaca keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Qala wa qalu fi hadits Ibnu Mas'ud allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tashahhud ila akhirih, fihi annahu dhabatahu. Di dalam riwayat ini menunjukkan Ibnu Mas'ud, yakni beliau benar-benar, ya, menggambarkan kondisi Nabi ketika mengajari beliau dengan cermat, dengan tepat, ya, baik ketika terkait dengan, yakni hai'ah, keadaan ketika Nabi mengajari beliau, lebih-lebih yang menjadi inti, ya, dari apa yang diajarkan yang terkait dengan ibadah seorang hamba. Karena Ibnu Mas'ud menyatakan, ya, ya, terkait dengan masalah lafaz-lafaz tasyahud ini, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yu'allimuni as-surah minal Qur'an. Beliau mengajariku lafaz-lafaz tasyahud ini, ya, sebagaimana beliau mengajariku surat dari Al-Qur'an. Yang demikian teliti, cermat Ibnu Mas'ud di dalam menerima pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai disifati demikian. Dan demikian pula di sisi yang lain, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, demikian memperhatikan, ya, ketepatan Ibnu Mas'ud di dalam menerima ilmu itu sebagaimana ketepatan, ya, beliau di dalam menerima, yakni pengajaran Al-Qur'anul Karim. Kemudian li'annahu fi aqrabil halati ilaihi wa ahsanit ta'limi, dikarenakan, ya, beliau Ibnu Mas'ud ketika itu pada keadaan-keadaan yang paling dekat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana beliau diajari dalam keadaan telapak tangan beliau, ya, dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangannya, ya, bukan jauh di sebelah sana. Jadi betul-betul hadap-hadapan, ya. Dan Nabi sangat-sangat menginginkan untuk betul-betul Ibnu Mas'ud menerima pengajaran dari beliau dengan setepat-tepatnya. Kemudian wa ahsanit ta'lim, demikian juga ya, dalam pengajaran yang demikian ya, yakni bagus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fihi, di antara faedah hadis ini, husnul ta'limihi sallallahu alaihi wasallam, bagusnya metode pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sebaik-baik pengajar ya, yang memberikan berbagai metode pengajaran yang sangat sangat mengena ya pada orang yang diajari. Ya, bahkan beliau terkadang memberikan metode pengajaran dengan perumpamaan, terkadang memberikan metode pengajaran dengan soal jawab, ya, terkadang memberikan metode pengajaran dengan teka-teki, ya, seperti ya, apa yang diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, singgah dalam salah satu safarnya. Ya, Ibnu Umar berkumpul dengan Rasulullah dan beberapa sahabat senior. Ada di sana Abu Bakar, kemudian ayahnya sendiri dan sahabat-sahabat yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam keadaan memegang pelepah kurma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minasyajari syajaratan." Kama salil muslim la taskutu min waraqiha mahi. Sesungguhnya di antara pohon-pohon itu ada sebuah pohon yang permisalan dari pohon tersebut seperti seorang muslim ya, seperti keadaan seorang muslim. Kata Nabi, la taskutu min waraqiha, tidak ada yang gugur ya dari daunnya, dari daun pohon tersebut. Kata Nabi, wa mahi, apakah pohon itu? Ya, pohon apa? Maka ya, di saat itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu saling berpikir menerka kira-kira apa. Mereka melihat pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Ibnu Umar dengan kecerdasannya, beliau melihat qarinah, indikator yang ada pada diri Nabi. Nabi ketika itu memegang apa? Pelepah kurma. Kemudian langsung terfikir oleh beliau, berarti ini. Ya. Namun dikarenakan ya, mereka orang-orang tua ya, yang berkumpul di situ, Ibnu Umar merasa minder ya, karena beliau paling muda sendiri. Maka beliau tidak menjawab, sampai akhirnya Nabi SAW sendiri yang menyampaikannya. Ya. Kata beliau, hiyan nakhlah. Ya, bahwa pohon tersebut adalah nakhlah. Ini pohon kurma. Pohon kurma. Kemudian Ibnu Umar menceritakan kepada ayahnya. Ya, ini beliau mengatakan, sebetulnya saya mau menjawab itu. Tapi keadaan mereka yang ada di sekitar Nabi, ya, orang-orang tua, saya malu untuk berbicara sementara saya paling muda. Kata Umar, kenapa kamu tidak bicara seperti itu? Kalau kamu menjawab, Rasulullah membenarkan, ya, maka bapakmu akan dapat bagian ya kalau gitu. Anak siapa dulu kan seperti itu. Ya. Ini salah satu di antara metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan pula seorang berlebih-lebihan, oh itu ada teka-teki, berarti anak-anak enggak usah diajari ini, kemudian dikasih teka-teki silang itu. Ya, salah seperti itu ya. Kemudian waqad waradat anhu tashahhudatun katsiratun hadza ahsanuha, dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lafaz-lafaz tashahhud yang banyak beragam. Hadza ahsanuha, dan apa yang disebutkan dari riwayat Ibnu Mas'ud ini yang paling bagusnya, kata Imam As-Sa'di rahimahullah. Pada ta'liq disebutkan waqad jama'a alfadhaha asy-syaikhu al-Albani rahimahullah fi kitabihi aslu sifatis salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan asy-syaikh al-Albani rahimahullah, beliau telah mengumpulkan lafaz-lafaznya yang terkait teriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaz-lafaz tasyahud ini pada kitab beliau aslu sifat salat nabi. Ini dalam 3 jilid disebutkan di sini pada jilid ketiga halaman 870 hingga 903. Demikian pula beliau menyebutkan pada sifat salat nabi yang satu jilid itu. Lafaz tasyahud yang yakni sahih dari nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari beberapa sahabat, di antaranya apa yang disebutkan pada hadis kita, hadis yang sedang kita pelajari, hadis Ibnu Mas'ud. Kemudian wa qauluhu, adapun sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyyatu lillah ay jami'u ta'zimati lahu subhanahu. Makna dari at-tahiyyatu lillah maknanya bahwa seluruh ta'zimat pengagungan, ya, ucapan-ucapan pengagungan, demikian pula sikap-sikap di dalam mengagungkan sesuatu itu hanyalah, ya, milik, hak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha as-salawatu, di antara bentuk-bentuk pengagungan adalah as-salawat. As-salawat ini jamak dari salat, sehingga pada lafaz at-tahiyyatu lillah was-salawat, as-salawat yang dimaksud yakni as-salah al-ma'hudah, salat sebagaimana yang diketahui, sebagaimana kita, ya, tidak boleh menunjukkan salat kita kecuali untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lakin khassaha li syarafiha, akan tapi di sini, ya, dikhususkan tahiyyat ini, ya, li syarafiha, dikarenakan kemuliaan, ya, atau keagungannya. Wa li annal maqama yaqtadi dzalik, ya, dan posisi atau maqam, kedudukan menuntut yang demikian, ya, termasuk di antara yang diajarkan dari adab-adab di dalam kita berdoa sebelum kita, ya, memanjatkan doa kita, maka kita mendahulukan dengan apa? Memuji, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sini, ya, diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendahulukan dengan at-tahiyyat, segala bentuk pemuliaan, pengagungan, ya, itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wat-tayyibat ay at-tayyibat maknanya, ya, perkara-perkara yang baik, minal aqwali wal a'mal, dari ucapan-ucapan maupun amalan-amalan, ini juga lillah, ya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Fa inna allaha tayyibun, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha baik. Wa la yakbalu minal aqwali wal a'mali illa tayyiban, maka tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan, amal-amal kita, kecuali yang baik. Mana dari menerima? Ini Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menerimanya, mencatat di sisinya sebagai, ya, catatan kebaikan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan terhadap pelakunya. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi, makna di assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan atas diri engkau wahai nabi, ay as'alullaha ayyusallimaka min jami'il uyubi wan naqaisi, yakni aku memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan engkau dari segala bentuk aib dan kekurangan, segala bentuk aib dan kekurangan. Wa hadza khitabun. Dan ini adalah khitab, yakni pembicaraan misalnya dua arah. Ya. Saya ingin diketahui di sini, ya, seorang yang membaca tasawuf mengatakan assalamu alayka. Ini pembicaraannya terarah kepada siapa? Kepada Nabi. Ya. Semoga keselamatan ya, tercurah kepada engkau, ya, wahai Nabi. Di sini kata Al-Imam As-Sa'di, istish'aran bi'annahu ya, min izamil mahabbati ka'annahu hadirun. Ini merupakan istish'ar. Ini suatu bentuk perasaan dari demikian besarnya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan beliau hadir. Ya, seorang yang sampai assalamu alayka. Seakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di hadapannya. Ya, sehingga ucapannya langsung tertuju assalamu alayka. Kemudian wa mukhatabatu ayyi makhluqin tubtilu sholata illa huwa fi hadza. Dan mukhatabah kepada makhluk yang manapun, ini pembicaraan kepada makhluk yang manapun, pembicaraan dua arah, ya, kepada makhluk yang manapun, ya, termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini akan membatalkan salat kecuali ya ini, kecuali ini pada kondisi ini. Ada pada kondisi yang lainnya tidak, ya. Artinya pada kondisi yang lain akan membatalkan sholat. Pada kondisi ini tidak. Dipahami ya? Oleh karena itu ketika Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, ya, beliau dalam sholat, tiba-tiba ada seorang sahabat yang bersin dan dia tahmid. Maka Muawiyah ibn Hakam mentashmid dengan mengatakan Yarhamukallah. Ya, para sahabat yang sudah mengetahui tentang hukum tidak bolehnya berbicara antara satu dengan yang lainnya, karena awal-awal disyariatkan sholat, sebagian sahabat sebagaimana sudah kita lewati hadisnya, ketika sholat masih ada pembicaraan dalam keadaan sholat ini, ya, sampai kemudian datang atau turun firman Allah wa qumu lillahi qanitin. Maka ketika itu sahabat yang sudah mengerti hukum, ya, mengingatkan kepada Muawiyah ini dengan isyarat. Ya, Muawiyah tidak tahu maksudnya sehingga kemudian bertanya, "Kenapa kalian kok ya melihat saya seperti ini?" Ya. Sampai kemudian terjadi kegaduhan, sampai akhir dari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa hal yang tidak layak di dalam salat terjadi pembicaraan ya di antara manusia. Jadi ini pengecualian. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada sifat salat Nabi beliau pada muqaddimah, beliau ini muqaddimah cetakan yang terakhir, beliau mengingatkan terkait dengan permasalahan lafad assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh, dimana ya telah sahih asar dari beberapa sahabat. Asar dari beberapa sahabat, diantaranya dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Demikian juga dari Ibn Abbas. Bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, mereka mengganti lafad ini dengan assalamu ala nabi. Tidak dengan lafad, yani assalamu alaika. Ya, ini ya, lafad yang terarah kepada orang yang ada di hadapan atau mukhatab, tetapi dengan lafad gaib, ya, assalamu ala nabi. Ya, sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian juga dari Ibnu Abbas. Bahkan Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan juga telah sahih dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yakni Ibnu Mas'ud sendiri. Pas peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan kunna ya ba'da an kubida ya kulna assalamu ala nabi. Baik, sehingga kata beliau bersamaan Ibnu Mas'ud ini demikian keras ya, di dalam mengingkari sebagian orang yang menambah lafaz pada syahadat ini. Perhatikan pada lafaz syahadat yang disebutkan pada riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Nah, Ibnu Mas'ud mendapati sebagian di antara manusia ada yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ditambah apa? Wahdahu la syarikalah. Lafaz wahdahu la syarikalah ini untuk penegas. Tapi beliau mengingkari dengan pengingkaran yang keras penambahan ini. Oleh karena itu kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak mungkin dari sahabat ya yang meriwayatkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan demikian teliti ya, kemudian beliau berijtihad ya dengan semaunya ya mengganti dari assalamu alayka ya dengan assalamu ala nabi ya, kecuali tentu yang demikian ya, ijtihad yang betul-betul ya dengan kehati-hatian. Terlebih ya, datang dari sahabat yang lain yang juga mencocoki apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini terkait dengan ucapan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita selesaikan bagian ini. Wa qauluhu wa rahmatullah hadza du'aun lahu bi husulil khair. Ucapan wa rahmatullah ini doa untuk beliau sallallahu alaihi wasallam agar didapatkan diraih kebaikan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qauluhu wa barakatuh hadza du'aun lahu bi ziyadatil khair. Ini doa untuk beliau sallallahu alaihi wasallam agar kebaikan yang beliau dapatkan semakin bertambah. Dan sebagaimana diketahui lafaz barakah maknanya adalah kebaikan yang banyak dan terjaga ya, lafaz barakah demikian. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.